مثل ما Jati, lagu yang baru saja kita dengarkan bersama tadi. Salam jumpa, salam sapa, dan tentunya salam kenal. Kembali masih di kediaman Bapak Kumis dan Ibu Mati. lagu ikhlas sudah kita dengarkan bersama. Iya, sudah berulang lagunya bareng Indang tadi, ada Istiqlal ya lagu yang baru saja didengarkan. Two. gara-gara marotil ayam untuk barukan. Sampun nggih barukan nggih. Kelong satu. Pak Kemis nih timu wonge kok ilang nih. Mis, Pak Kemis. Mangga. Sesang buat Mbak Siti Rahmawati dan Mas Zainal Arifin dimanapun posisinya berada. Ngantene wis jeneng kamar, Pak. Aku adalah aku udah kayak ngantin lho, raka susu neng kampung. Neng jopo terus malah usung tekek aku bian gak ya. Turunin neng ember. Sungguh senangnya Mbak Rahmawati dan Mas Zainal Arifin malam pertama. Oh malu malu malam kedua, padamkan lampu. Kali ini untuk Pak Kemis, termasuk Pak Paijo ya. Aduh susahnya pengantin kawak. Susah Pak Kemis, Pak Kemis. Tuan rumah kok pelaku ya, pernah kesel tuh Pak. Linggih duduk ini loh. Ini lo tak nyanyi ke Pak, khusus dengan bungat di bungat. Bungat nih ngerti. Oh iya wes, ini khusus dengan ya Pak ya. Betul ini nih. Pripun Pak, golek siapa Pak? Golek anak ae. Kok enggak ingat panggung. Pak Kemis. Aduh susahnya pengantin kawak. Pas pijet-pijet harap-harap. Pengantin baru pijat di alon gak kurang seru. Pak Kemis, ngono ki lho, nek ngaten anyar Pak, karepe nang ngendi-endi wong loro terus ya. Sampai koyok-koyok tai kambing bulat-bulat tai kucing rasa coklat, ya Pak. Tapi nek ngantan kamak kayak Pak Kemis lah, jangankan kok lunga-lunga nanti wong loro, lungguh jejer wong loro ki lho, jengat rak muni ngene. Ngalih ta wis, wis. Ngebak-ngebak inggon. Kenapa? Pak Kemis ya padha wae, nek mlaku-mlaku wong loro bungat kesandung. Nang ngantan anyar lah, hati-hati sayang, ngono. Ngantan anyar, ngantan amo atane ning ndi? Aduh, aduh. Mbak semuda berakhir sudah, dua mempelai tersenyum mesra. Satu hari pun tak mau berpisah. Pagi dan sore rambutnya basah. Pak Kemis, mbah aku ya gumun Pak, neng ngendinggon ki lho, nganten nek nganten anyar kramas terus so Pak. Napa mesti ngono kuwi, Pak? Oh, sampean yen yang ngono, Pak? Oh, lah kok ketoke kok keselan ngono Pak. Lah wong lagi rong lagu lek linggih wis ngene ngono. Asik. Ala Pak Jopai. Apa meneh ya? Sik. Mempelai pria pandai merayu permai surinya tersipu malu kencengane Pak Maijo sak pemburi kencenganmu to Pak sak mburimu Pak, jenengan boten sah melu ngeden-ngeden sampe mbek miring-miring ngene lek mireng kekalih kono. Niku sing ngeden wilayahe kula mawon. Iya, katakan ini dan itu. Jawai, embruh aku ya. Mainkan yo, pantun pengantin yo. Oh, pengantin pengantin. Lagu yang baru saja kita dengarkan bersama tadi. Kali ini untuk Bapak Sohibul Haja ya, Bapak Kemis yang request. Istausu bin nisa'i khairun fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah fastakhlaltum furujahunna bi kalimatillah. Thank you. Buat yang bisa Farah sudah berlalu lagunya dan jangan main jalan memenuhi permintaan dari Mbah Rukan Sambon diaturkan. Kali kita lanjutkan ke Wali satu. Gih Bapak Ijo. Terima kasih. suci Mekah, ya Mekah tul mukarromah. Tanah suci Mekah, ya Mekah. Makkatul Mukarramah. Kenapa deh Umi? Siapa? Bapak Pak Ijo. Kenapa? Sampai denger suaraku sampai meringis-meringis. Oh, dari Mbah Jumaidi Sambon diaturkan. Ada lembah duka ya untuk Mbah Jumaidi. Semoga berkenan di hati dan merasa puas. berlalu satu lagu. Ada tantangan. Ini ada atensi nulisnya ejaan lama bingit kayaknya ini ya. Oke, coba lihatin. Dua kali Boy Karamil dan juga Bapak Kepolisian Sekar Bijay. Syahadat ya untuk Bapak Rukan sama diaturkan. Kalian satu dulu geser ke permintaan dari Bapak Jumaiti ya. Mbak Jumaiti, Mbak Jumaiti, gak mau bingung aku. Oh, oh, oh, oh. Aku ingin, apa meneh Pak Kemis, ingin jadi menantu. Dapat berjuang bersama putra mu. Baju Meti, goyang dong. Neh pak wes Pak Jumedi. Report Pak Rukan. Tentunya masih dinikmati bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Sampun ke lagunya yang dikehendaki panjenengan semua telah terpenuhi. Kali ini kita akan geser dulu ke satu lagu. kedudak hamita ku inta umri wenang gonta bil fi balak kiblat ayam tula umri wasan wa adat magdudak hamita hamita hamita ku inta umri hamita ku inta umri wenang gonta bil fi balak kiblat ayam tula umri wasan wa adat magdudak piatu nanti ya Pak ya. Wassalamualaikum. satu lagunya ada Sony Wasalimda atau judulnya Rindihan Jenazah, tentunya untuk kita semua. Dan tadi lagunya spesial saya bingkiskan untuk Oh, kita yatim piatu terbengkis untuk Sohibul Hajah ya sampun diaturkan. Iya. Ternyata indah. Ibuku pengusaha, kita mainkan. Barang Ewak dah. Insya Allah.